السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى berfirman، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara mereka mengatakan la yadkhulu al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga melainkan orang-orang yang Yahudi. Hud di sini jamak dari haid. Hud jam'u haidin. Jamak dari haid. Aw nasara ataupun Nasara. Jadi baik Yahudi maupun Nasara mereka mengklaim tidak akan masuk surga melainkan golongan mereka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kenapa ditutup? Hah? Biar apa? Ya, enggak. Maka berkata al-muallif rahimahullah, qala dzalika yahudul madinati wa yahudul madinati wa nasara najran لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. Aduh kayak enggak sesuai umur. Maka yang berkata hal itu adalah Yahudi dari Madinah dan orang-orang Nasara penduduk Najran. Ketika mereka tanazaru baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka saling berdebat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanazaru ya tanazaru itu ada maknanya saling munazarah, saling diskusi, saling berdebat. Ya bisa juga maknanya tanazara ya tanazaru artinya saling melihat. seperti ketika dibangun saf di sholat berjamaah, imam bisa mengatakan tanazzaru, yaitu saling melihatlah kalian, mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Ala kulli hal, di sini mereka orang Yahudi, qala al-yahud la yadkhulaha illa al-yahud. Orang Yahudi mengklaim bahwa saya tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Wa qala an-nasara lan yadkhulaha illa an-nasara. Orang Nasrani juga mengklaim seperti itu. Tidak akan memasuki surga kecuali orang-orang Nasrani. Lihat bagaimana mereka pun memperebutkan surga dan mengklaim kelompok mereka lah yang masuk surga. Jadi kalau sekarang ada orang yang jangan mengklaim kelompok sendiri masuk surga, kita katakan dari zaman dahulu, sejak zaman Yahudi Nasara, mereka juga mengklaim mereka masuk surga. Jadi enggak ada salahnya dalam tidak ada salahnya menginginkan surga. Ya. Enggak ada salahnya, tabiat manusia. Nah, urusan mengklaim itu harus ada proof dan bukti. Maka Allah batilkan klaim mereka. Maka kata Allah, tilka amaniyuhum. Tilka itu tilkal qaulah, perkataan serpihan itu milik mereka. Itu hanyalah amaniyuhum. Amaniyuhum yaitu syahwatuhum al-batilah. Syahwat yaitu keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan batil mereka saja itu. Allah menampik perkataan mereka. Dan Allah katakan bahwasanya itu hanyalah amani. Dan amani di sini syahwat yang batilah. Keinginan yang batilah. Taib, di sini bukan pengingkaran terhadap syahwatnya. Karena keinginan untuk masuk surga itu tabii, tidak masalah. Hanya saja keinginan itu harus direalisir dengan adanya amal. Dengan adanya amal yang menunjukkan atau yang menjadi penunjuk menuju surga. Ketika keinginan saja dan klaim tanpa bukti dan amal, maka itu hanyalah klaim dakwa syahwat batilah. Itu yang dimaksud dengan amani di sini, syahwat batilah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Qul, katakanlah wahai nabina, wahai nabi kami, wahai rasul kami, katakanlah lahum, katakanlah kepada mereka, hatu burhanakum, tunjukkan oleh kalian, hatu yaitu kemarikan, tunjukkan, berikan, hatu, hat, ya, burhanakum, burhannya kalian, yaitu hujjah kalian, in kuntum sadiqin, jika kalian memang benar, fihi dalam klaim kalian itu. Tapi burhan di sini, hujjah, bisa dengan hujjah ilmiah atau hujjah amaliyah. Hujjah ilmiah yaitu sebutkan di kitab kalian bahwa saya kalian adalah ahlul jannah. Itu hujjah ilmiah. Hujjah amaliyah yaitu tunjukkan melalui bukti perbuatan kalian yang melazimkan kalian masuk surga dengannya. Dan ternyata hujjah dua-duanya tidak ada. Karena hujjah ilmiah ya, di kitab mereka pun, kalau masuk surga di antara keharusannya adalah mengimani seluruh nabi dan rasul. Dan ternyata tidak terbukti itu. Maksudnya hujjah ilmiah dalam kitab mereka seperti itu. Tapi kan kenyataannya mereka tidak mengamalkannya. Sehingga ketika seseorang melakukan hujjah ilmiah, dan tanpa mereka tidak mengamalkan apa yang mereka jadikan sebagai hujjah ilmiah, itu dianggap batil oleh munazir, oleh orang yang mukhatabnya, oleh orang yang sedang berbicara dengannya. Ya enggak? Misalnya Musailamah al-Kadzab menyebut bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk berdusta. Antum percaya enggak dengan Musailamah? Ah, la Musailamah jar kadzab. Kalau dia melakukan hujjah ilmiah akan haramnya dusta. Lah, antum sendiri secara amaliyah membatalkan keilmuan antum sendiri gitu loh. Jadi hujjah ilmiah itu juga memerlukan hujjah amaliyah. Maka barang siapa yang amalnya melisihi ilmunya, maka orang tidak menerima ilmunya. Begitu. Nah, kalau misalnya ustadznya bilang, kita harus berkorban untuk orang-orang fukara, masakin, banyak-banyak sedekah, Pak, biar tertolak balaknya, misalnya. Tapi ustadznya ini paling afritnya manusia di kampungnya. Orang-orang gak bakal percaya lah, lu sendiri kayak gitu. Ya begitu. Padahal hujjah ilmiah ini ada, eksis secara zat, tetapi karena hujjah amaliyahnya tidak kuat, maka ilmiahnya tidak dianggap kuat. Nah begitulah orang Yahudi, kalau misalnya mereka mengklaim, atau orang Nasar juga, di kitab mereka, orang Yahudi di kitab mereka diwajibkan untuk beriman kepada Nabi terakhir, yaitu Muhammad namanya. Di kalangan Nasar juga ada di kitab Injil mereka disebutkan namanya Ahmad. Dan itu seruan Nabi Isa AS. Tetapi, dan itu diantara kunci masuk surga untuk ikut, dengan ikut dengan Nabi terakhir itu kunci masuk surga. Ya, kalaupun mereka mengatakan bahwa kami adalah ahlul jannah kelak, karena kami berpegang pada Taurat ataupun Injil, maka coba buka Taurat dan Injil dan buktikan bahwa kalian mengamalkan ilmu yang ada di Taurat dan Injil. Ternyata kebaliknya, sebaliknya, kalian justru menyelisihi dan bertentangan dengannya. Maka hujjah ilmiah di sini batil. Tapi kemudian kata Allah Ta'ala, Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bala, ya, melainkan, nah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan konsentrasi dari klaim Yahudi dan Nasara, dikonsentrasikan ke orang-orang yang berkarakter berikut. Bala, melainkan yadkhulul jannata ghairuhum, yang masuk surga itu malah selain dari mereka, ghairu al-yahudi wa nasara, man aslama wajhahu lillah. Kalau diartikan secara harfiah, Pak, yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, atau yang menyerahkan hadapannya kepada Allah. Kalau wajah di sini maknai jihah, ya. Ai inqada li amrih. Ya'ni inqada li amrih, tunduk pada perintahnya. Jadi aslama wajhahu lillah maknai inqada nafsahu li amrillah. Jadi Islam itu memang makna istislam, yaitu menyerah. Dan di antara bukti penyerahan diri kepada Allah, inqiyad, tunduk, taat. Wa khussal wajhu li annahu ashraful a'dha'i fa ghayruhu awla. Dikhususkan wajah karena wajah adalah paling apa? Paling mulianya anggota tubuh. Dan selain wajah itu aula, itu lebih utama lagi, maksudnya lebih utama untuk ikut dengan dirinya ini. Karena wajah ini disebut asyraful a'dha. Maka sisanya tawabi'. Dan tawabi' itu lebih aula untuk ikut dengan diri, tetapi wajah itu sebagai identity. Ya, balaman aslama wajhahu lillah. Ya, artinya kalau misalnya wajah sudah kepada Allah Ta'ala, maka anggota tubuh akan ikut. Artinya wajah ini representatif terhadap diri seseorang. Kayak bisa dimaknai, balaman aslama nafsahu lillah. in qada nafsahu li amrillah. Seolah wajah ini adalah perwakilan dari jiwa. Baik, kemudian wa huwa muhsin. Wa huwa muwahhid. Ditafsirkan muhsin di sini muwahhid. Konsekuensi dari tafsiran ihsan oleh Rasulullah SAW. Ma huwa al-ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan an ta'budallaha ka'annaka tarahu muwahhid. Orang yang beribadah seolah-olah melihat Allah ini muwahhid. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini juga muwahhid. Maka di sini ikhwan ada dua karakter. Pertama karakter Islam dan kedua karakter ihsan. Karakter Islam dan karakter ihsan. Dan kita tahu dalam hadis Jibril disebutkan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Semua tidak semua muslim mukmin secara kamil atau secara mutlak. Tapi semua yang mukmin itu pasti muslim. Dan derajat tertinggi dari semua ini adalah muhsin. Semua muhsin itu pasti mukmin muslim. Tapi tidak semua mukmin muslim sampai derajat ke ihsan. Ketika disebutkan di ayat ini aslama wajhahu lillah, Islam, dan disebutkan ihsan. Ada di tengah-tengahnya iman. Maka pemaknaan man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin mencakup juga iman. Karena bagaimana mungkin dia bisa dijuluki muhsin kecuali pasti mukmin juga dia. Dan aslama di sini dimaknai istislam dan inqiyad. Menyerah dan tunduk pada Allah. Taib. Siapa ini? Orang muslim. Bukan Yahudi, bukan Nasara. Tapi kemudian, kenapa kok harus ada muhsin? Kenapa enggak cukup muslim, aslama wajhahu lillah? Maka kita katakan, di Perin di Madinah itu banyak orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Dan mereka pura-pura apa? Pura-pura masuk Islam. Maka dihukumilah secara zahir, muslim enggak? Ya muslim, Allah lebih tahu keadaannya. Maka diperlukan keterangan berikutnya agar mentahkik bahwa bukan mereka yang kena di ayat ini. Bukan mereka masuk surga. Melainkan wahuwa muhsin. Muwahhid betul-betul. Karena orang yang muhsin tidak riya seperti orang-orang munafik ini. Maka ditambah, bala man aslama wajhahu lillah wahuwa muhsin. Falahu ajruhu inda rabbih. Maka buat dia ganjarannya inda rabbi ay thawabu amalihi al-jannah. Ganjaran amalannya adalah surga. Jadi ganjarannya ada pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wala khawfun alaihim. Tiada kekhawatiran atas mereka, yaitu kekhawatiran tentang masa depannya mereka di akhirat. Jadi orang ketika di alam barzakh nanti, orang mukmin dan muhsin, dia tidak takut. Karena ditenangkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Walahum yahzanun. Tidak pula mereka bersedih akan apa yang luput dari dunia, meninggalkan dunia dan apa yang hilang dari dunia. Tidak sedih mereka, sama sekali tidak sedih. Maka kata para ulama, ikhwan, para ulama mengatakan bahwasanya kiasan alam barzakh terhadap dunia itu seperti kiasan alam dunia terhadap alam rahim. Dan insyaAllah itu hak. Kiasan alam barzakh terhadap dunia itu ibarat alam dunia ini terhadap alam rahim, alam janin. Seperti itu. Nah, sekiranya kita diberi akal ketika masih sebagai janin di rahim ibu, kita akan menyangka bahwa ini tempat yang terluas, padahal ini tempat tersempit. Dan barulah kita tahu betapa luasnya kemudian cakrawala dunia ketika kita lahir. Oh, ternyata luas sekali. Dan alam barzakh seperti itu. Nah, logika kita sekarang melihat dunia dengan kita kemana-mana, bisa kemana-mana, naik pesawat dan seterusnya, dengan segala pernak-pernik aksesoris dunia. Luas sekali dunia ini, dan bahkan Allah katakan inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu luas. Fa iyya fa'budun. Nah, kita mengira ini dunia begitu luas, apalagi orang kafir. Tapi sungguh ketika di al-barzakh, orang yang beriman akan diperluas kuburnya dan lebih luas jauh dibandingkan dengan alam dunia kita ini sekarang. Dan percayalah itu. Selama dapat nikmat kubur. Kalau misalnya dapat azab kubur, na'udzubillah min dzalik. Taib, lalu bagaimana dengan kenyataan Nabi SAW menyatakan tidaklah seseorang kecuali pasti akan terhimpit di kuburnya sampai remuk. Iya. Lalu kita katakan itu secara fisik. Kalau memang hadis itu sahih, itu secara fisik, maksudnya secara apa namanya? Ini nih, secara fisik, jasmani. Tapi ketika itu adalah alam barzakh, tidak bisa dikiaskan kemudian. Ya, maka jauh lebih luas di alam barzakh nanti kalau dia beriman. Bagaimana dengan akhirat? Jauh-jauh lebih luas daripada alam barzakh. Arduhas samawati wal ard. Itu jannah. Kata Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddatil muttaqin. Surga itu luasnya samawat dan ard. Iya. Makanya Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman dalam kitab Al-Qawlul Mubin, beliau menyebutkan di antara kesalahan mindset sebagian dari kita dari segi qaul perkataan, di antara kesalahannya adalah mengatakan al-qabru dhayyiqun, kuburan itu sempit. Atau dalam masa takhwif, memberikan tahzir dan takhwif, peringatan, dan supaya orang mungkin takut akan azab Allah, mengatakan bahwasanya kuburan itu sempit. Kalau dari segi alam dunia, betul. Betul, kuburan itu sempit, sahih. Dan itu yang dimaksud mungkin dalam beberapa hadis. Tetapi, tidak bisa kita katakan, qabrul mu'min dayyiq. Enggak. Ya, kubernya mukmin itu muasa, wasi' luas dari alam barzakhnya, segi alam barzakh, dan jauh lebih luas daripada dunia kita. Ya begitu, wallahu alam, itu yang sahih. Adapun kubrul kafir, dayyik secara alam dunia dan lebih dayyik dari segi alam barzakh, biiznillah taala. Begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' mu'taddin bih wa kafarat bi Isa. Berkata orang Yahudi, orang Nasara itu bukan apa-apa. Enggak masuk surga, enggak, dia tidak di atas kebenaran. Laysatil nasara ala syai', tidak di atas apapun, enggak punya kebenaran. Mu'taddin bih. Mu'taddin bih itu orang Yahudi mengatakan hal tersebut sebagai bentuk i'tidak, perlawanan dan permusuhan terhadap orang-orang Nasara dengan perkataan tersebut. Mu'taddin bi dzalikal qaul wa kafarat bi Isa. Dan di sini kafarat bi Isa, yaitu kufur terhadap Isa alaihissalam. Bisa juga mu'taddin bihi, di sini sifat untuk syai'. Ya. Mu'taddin bihi sifat untuk syai', bukan hal untuk al-yahud. Wa qalatil yahud laysat an-nasara 'ala syai'in mu'taddin bih. Yaitu orang Yahudi mengatakan bahwa saya orang Nasara tidak berada di atas sesuatu yang bisa diperhitungkan dengannya. Apa maknanya? Enggak ada modal. Modal kebenaran maksudnya, modal kebenaran untuk selamat. wa kafarat bi Isa, dan orang Yahudi ini kufur terhadap Nabi Isa. Di antara bentuk kufurnya apa? Mereka menjadikan Nabi Isa buronan, dikejar-kejar sampai manapun. Dan mereka mengklaim mereka telah membunuh Nabi Isa. Sampai sekarang orang Yahudi mempercayai nenek moyang mereka telah membunuh Nabi Isa sampai sekarang. Wa qalat an-nasara laysat al-yahudu 'ala syai'. Nah, orang Nasrani juga gitu. Mengatakan bahwa orang Yahudi tidak di atas sesuatu pondasi atau dasar yang bisa diperhitungkan. Wa kafart bi Musa, orang Nasara juga mereka kufur terhadap Nabi Musa. Wa hum, yaitu al-fariqan, dua golongan ini Yahudi dan Nasara, yatsluna al-kitab. Mereka sama-sama mocok kitab. Yaitu kitab samawi, al-munazzal alaihim. Kitab yang diturunkan atas mereka. Ajaib. Wa fi kitabil yahudi tasdiqu Isa. Dalam kitab orang Yahudi ada pembenaran terhadap Nabi Isa. Dalam kitab Nasara ada tasdiqu Musa. Dan mereka ini orang-orang yang educated dari segi keberadaan Alkitab dan juga kemampuan untuk membaca. Mereka juga punya ta'lim dan mereka punya al-ahbar dan rohbani. Rohbaniyun. Artinya mereka ini bukan orang yang gak bisa baca, gak bisa nulis. Enggak, mereka tahu. Maka Allah Ta'ala singgung ini. Wahum yatlun al-kitab. Allah singgung mereka tuh punya kitab dan mereka baca. Lihat, punya dan baca. Gimana gak lengkap tuh? Hah? Orang kalau gak punya tapi baca, mending. Punya tapi gak baca, ya mending juga, ya mending punya. Lah ini udah punya, baca pula. Ya kan? Udah punya, baca pula. Tapi tetap aja menyimpang. Dalam kitab mereka, wajib untuk mengimani Nabi Fulan, Nabi Isa atau Nabi Musa. Tapi karena ta'asubnya mereka, akhirnya mereka tidak mengimani itu. Baik, kemudian Allah hinakan kemudian mereka dengan ini. Wal jumlatu hal. Kadzalika kama qala haula qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Begitu pula sebagaimana yang dikatakan mereka. Alladziina ya'lamuun al-musyrikuuna min al-'arabi wa ghairuhum. Orang-orang musyrik dari kalangan Arab itu juga mengatakan yang serupa mithla qawlihim. Orang-orang musyrik itu disifati la ya'lamun, tidak punya ilmu. Perkataannya sama. Orang musyrik enggak punya ilmu, enggak bisa baca, enggak bisa nulis, enggak punya kitab, enggak bisa baca kitab. Tapi perkataannya sama seperti orang Yahudi Nasara, yaitu kalian lastum 'ala syai'. Enggak berada di atas pondasi agama. Jadi masing-masing saling mengklaim dan menyerang satu sama lain. Ini penghinaannya di mana, ikhwan? Penghinaannya gini loh. Kalau antum punya kitab, bisa baca kitab, dan antum baca kitab, tapi celotehan antum sama kayak celotehan orang yang enggak bisa baca kitab, enggak bisa nyimak kitab, enggak ngerti bahasa Arab. Gimana? Itu penurunan derajat enggak? Kalau kita bilang samurai itu lebih tajam daripada pisau dapur. Benar enggak, Ikhwan? Benar enggak, menurut benar? Benar, Putra? Beneran? Nah, ini baru lagi ini kan. Bukan kayaknya gitu. Enggak tahu. Terserah antum dah. Pedang samurai lebih tajam daripada pisau dapur. Ini bukan terserah. Bukan enggak tahu antum. Antum masa enggak tahu? Udah sok tahu aja lah, enggak apa-apa. Itu benar. Tetapi ketika antum membandingkan pedang samurai dengan pisau dapur, ini mengejek pedang samurai. Bukan gitu kan, Aluyan? Iya. Ya, Pak Neman ya. Iya. Kalau misalnya Iki nanya ke Pak Wihadil, Pak, Ustadz Hasan sama Pak Niman pinteran mana? Antum ngehina anak. Hah? Biar dia enggak biar dia enggak tidur lah. Gimana? Lah itu, padahal itu enggak dimaksudkan persamaan loh. Semua sepakat bahwa pedang samurai lebih tajam. Nah, bagaimana kalau misalnya disamakan pedang samurai sama pisau dapur sama-sama pisau? Nah, ini ngejek pedang samurai betul-betul. Nah, orang yang Yahudi, orang Yahudi dan Nasara punya kitab, bisa baca, dan mereka baca. Disamakan sama Allah dengan orang-orang musyrikin ahli Arab yang tidak bisa baca, gak ngerti kitab, gak ngerti agama juga musyrik dan seterusnya. Sama. Ini penghinaan. Iya. Maka dengan persisian orang-orang jahil ini, فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَكَانُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Maka Allah Ta'ala akan menghukum, berhukum di antara mereka nanti. Memberi vonis di antara mereka pada hari kiamat sesuai dengan apa yang mereka perselisihkan min amri din. فَيَدْخُلُ الْمُحِقَّ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلَ النَّارَ. Maka orang yang yang benar akan masuk surga, dan orang yang batil akan masuk neraka. Siapa di antara mereka yang benar dan siapa yang batil? Dari tiga golongan ini, ikhwan. Tidak ada yang benar. Semuanya batil. Ibarat Yahudi, Nasara, atau musyrikun dan selainnya. Qala Allah Ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِيهَا خَرَبِهَا. وَمَنْ أَظْلَمُ أَيْ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ. Itu tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu bis salati wat tasbih. Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencegah masjid-masjid Allah untuk disebutkan di dalamnya nama-namanya, yaitu dengan salat dan tasbih, zikir dan majlis ilmu. Wa sa'a fi kharabiha, dan melakukan hal apa? Yaitu menghancurkannya, baik menghancurkan secara hissi atau menghancurkan secara maknawi. Menghancurkan secara hissi atau materi bil hadm, dengan menghancurkan fisiknya. Aw ta'til, menghancurkan secara maknawi, seperti memberhentikan orang-orang dari sholat di dalamnya atau tasbih di dalamnya, atau hal-hal yang memakmurkan masjid tersebut dilarang tanpa alasan syar'i, tanpa qa'idah syar'iyah. Maka dikatakan di sini oleh al-mu'allif rahimahullah, nazalat ikhbarun 'anil rumil ladzina kharabu baital maqdis. Ayat ini imma turun di tentang pengkabaran tentang kaum Rum, kalangan Romawi, yang mereka menghancurkan Baitul Maqdis. Aw fil musyrikin, atau turun tentang kalangan orang-orang musyrikin, lamma saddu an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'amal hudaybiyati 'anil bait. Ketika mereka menghalang-halangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah dari Baitul dari Al-Ka'bah, dari Masjidil Haram. Al-muhim di sini keduanya dimaksudkan darinya apa? Menghancurkan secara fisik, yaitu orang-orang Romawi, atau menghancurkan dari segi ma'nawi, yaitu orang-orang musyrikin. Adapun kalau mencegah seperti yang sudah-sudah pada waktu lalu, mencegah dari datang masjid, pemerintah menutup masjid dan seterusnya, maka itu dengan kaidah syar'iyah. Ya, walaupun kita enggak setuju, tapi itu dengan kaidah syar'iyah, ada maslahat di balik itu. Semoga tidak terjadi lagi insyaallah. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka tidaklah mereka masuk ke dalamnya kecuali seharusnya pada dalam keadaan khaifin. Ini kalimat khabar bima'na al-amr ay akhifuhum bil jihad fala yadkhulaha ahadun amina. Jadi di sini orang-orang yang berbuat zalim dengan mencegah orang-orang dari ke masjid atau semisalnya, yaitu buatlah mereka takut. Akhifuhum bil jihad. Buat mereka ketakutan dengan jihad, sehingga mereka tidaklah masuk ke dalamnya, melainkan dalam keadaan ketakutan karena jihad. Mereka menyerah. Bolehkah orang-orang kafir masuk ke masjid dalam keadaan darurat? Boleh. Misal ada banjir, kemudian mereka numpang di masjid. Atau ada peperangan dan mereka numpang di masjid. Ya, itu boleh kalau dalam keadaan darurat. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka pasti masuk ke dalam masjid dalam keadaan ketakutan. Lakukanlah hal seperti itu kalau misalnya. Kalau misalnya memang pantas, lakukan hal seperti itu. Lahum fid dunya khiz. Hawanun bil qatli wassabi wal jizyah. Untuk mereka, orang-orang musyrik, kafir, mereka di dunia akan mendapatkan khizy. Yaitu khizyun. Kehinaan. Khizy itu kehinaan. Bilqatl, dengan cara, dengan dibunuhnya mereka. Itu penghinaan buat mereka. Karena orang kafir ketika terbunuh, maka mereka terhina. Pasti, karena tidak ada orang kafir husnul khatimah. Ada enggak orang kafir husnul khatimah, Ivan? Enggak ada. Langsung ke neraka insyaallah. Wasabi, dan juga tawanan. Orang kafir ketika menjadi tawanan hina dia. Wal jizyah, dan bayar upeti itu juga sebenarnya penghinaan buat. Sebenarnya menghinakan mereka karena mereka harus bayar upeti. Jizyah ini kafir zimmi. Yang bayar jizyah namanya kafir zimmi. Ada kafir mu'ahid, ada kafir musta'min, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Ya. Apapun yang bayar jizya itu kafir zimmi. Kalau yang sini-sini, kafir apa? Hah? Kafir ghairu wadih kalau sini. Gak jelas. Kafirun ghairu jalis kalau yang sini. Gak jelas. Dibilang mu'ahid juga enggak. Karena tidak ada perjanjian negara dengan orang-orang kafir ini, enggak? Dibilang musta'min, tidak. Karena tidak mencari aman dari negeri lain ke sini, enggak. Dibilang zimmi, mereka enggak bayar upeti. Kami bilang, kami bayar buat satpam dan sampah. Lah, saya juga bayar muslim. Nah, ini bukan jizyah namanya. Ini iuran warga. Beda kalau jizyah itu hanya dari orang kafir ke Darul Islam untuk jaminan mereka boleh tinggal di negeri Islam dan dijamin keamanannya. Dan itu khusus untuk orang kafir. Orang muslim gak bayar, harusnya gitu. Nah sekarang kalau di Indonesia kayak gitu gimana ya? Hah? Bayar sapa mau sampah khusus yang bayar orang-orang kafir saja. Hah? Partai banteng main langsung. Iya. Selama ada orang kafir terzalimi, banteng main. Kemudian ikhwan, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Dan mereka mendapatkan azabun 'adzim, yaitu neraka fil akhirah. Ya. Kata Allah taala, "Walillahi al-masyriq wal maghrib." فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dikatakan di sini, وَنَزَلَ لَمَّا طَعَنَ الْيَهُودُ فِي نَسْخِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي صَلَاتِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. Ketika orang Yahudi menikam atau mencela Islam dalam urusan pengubahan arah kiblat atau dalam urusan sholat sunnah di atas kendaraan saat safar, maka turunlah ayat walillahil masyriq wal maghrib. Jadi gini, tadinya waktu pergi di Mekah kiblatnya kemana? Baitul Aqdis. Dan itu kiblatnya orang Yahudi, ya. Nah, terus ke Madinah kan? Kiblatnya orang kiblatnya kaum muslimin di Mekah ke Baitul Maqdis, dan Rasulullah SAW sholat di arah apa? Menjama antara dua kiblat, yaitu Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis di sana. maka sholat di hadapan Ka'bah dan Baitul Maqdis. Arahnya gitu, beliau. Ya gitu ya. Tapi pas dia pergi Madinah nggak bisa kayak gitu. Ya, maka awal-awal pergi di Madinah ke Baitul Maqdis juga. Tapi Nabi SAW tuh pengen ke Ka'bah kiblatnya. Ali surah Al-Baqarah pada waktunya insyaallah. Maka selang beberapa waktu kemudian akhirnya turunlah ayat Allah Ta'ala bahwasanya kiblat ditahwil ke Ka'bah, tidak ke Baitul Maqdis. Dan orang Yahudi kemudian mencelanya, itu lihat enggak konsisten Muhammad. Tadinya ikut kiblat kita, yaitu Baitul Maqdis. Sekarang malah ke Ka'bah. Lihat, Muhammad enggak konsisten. Dia kangen sama orang-orang Mekah. Itu satu versi turun ayat ini. Atau versi kedua, celaan orang-orang Yahudi fi salatin nafilati 'ala ar-rahilati fi safar. Yaitu terhadap salat sunnah di atas unta atau binatang kendaraan pas waktu safar. Mereka akan berkata gini, lah kalau misalnya sholat pas lagi safar di atas unta, emang menghadap kemana? Katanya ke arah Ka'bah. Namanya perjalanan kan kemana-mana nanti ngadepnya. Ntar belokin lah, belok gitulah. Terus kiblatnya gimana? Apa pas belok gini kemudian kita langsung kayak gini? Orang Yahudi mikirnya gitu. Maka Allah Ta'ala turunkan walillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat itu milik Allah. Ay al-ardu kulluha li'annahuma nahiyataha. Yaitu bumi seluruhnya milik Allah karena kedua masyrik dan maghrib ini dua sisi dari bumi ini milik Allah semua. Fa aynama tuwallu wujuhakum fi sholati bi amri fa thamma hunaka wajhullah. Maka kemana pun kalian menghadapkan wajah kalian dalam sholat dengan perintah Allah, maka disitulah kemudian hadapan apa? Wajah Allah Ta'ala. Ditafsirkan di sini qiblatuhu allati radiyaha, yaitu qiblat. Wajah di sini ditafsirkan qiblat. Tapi tafsiran ini tafsiran Asy'ari. Tafsiran orang-orang Asy'ariyah. Wajahullah, mereka enggak mau menafsirkan dengan wajah Allah karena mereka menafikan sifat ini, wajah Allah, karena mirip dengan makhluk. Maka kita tafsirkan wajhullah. Fa ayna ma tawallu fa thamma wajhullah, wajahnya Allah Ta'ala. Inna Allaha wasi'un 'alim, sesungguhnya Allah Ta'ala wasi'. Yas'u fadluhu kulla syai', yas'u fadluhu kulla syai'. Keutamaannya mencakup segala sesuatu, 'alim bi tadbiri khalqihi. Maha mengetahui dengan urusan makhluknya. Wallahu a'lam. Tafsir jalan kita cukup sampai sini insyaallah. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.